Kali ini nama selanjutnya dari saya, sebuah lagu Mendung-dung. Dan juga masih buat apa ya? terima kasih kalian yang kembali.